بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sampai malam hari ini untuk bisa menyelesaikan kegiatan Daurah Ilmiah Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Sekali lagi ini semua dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang terlibat di dalam acara yang mulia ini. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kita sama-sama meramaikannya, kita sama-sama memberikan dukungannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagai sebab kita istiqamah di atas dakwah ilallah Azza wa Jalla. Ikut andil di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Sekali lagi tidak ada kalimat yang pantas saya ucapkan kepada segenap siapapun yang ikut andil kita semuanya kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, menyambung pembicaraan kita yang telah lewat terkait dengan kiat untuk berkomitmen di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang tabah, menjadi orang yang sabar di atasnya. Sudah disebutkan banyak hal barakallahu fikum. Maka kita melangsungkan ke berikutnya kata beliau hafizahullahu taala, wa idza fa idza thabatal mu'minuna 'alal aqaidis sahihati wal manahijis sahihati وثبتوا في القتال أمام أعداء الله عز وجل وقاتلوا لإعلاء كلمة الله لا بد أن ينصرهم الله تبارك وتعالى بهذا الثبات على الدين وبهذا الجهاد لإعلائه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. Kata beliau hafizahullah ta'ala, apabila orang-orang beriman telah kokoh, konsekuen, sabar, tabah di atas akidah yang benar dan di atas manhaj jalan yang benar, dan mereka kokoh di dalam qital, yaitu peperangan di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Maka dengan kekokohan itu, dengan komitmen yang tinggi untuk berjalan di atas akidah yang sahihah, menjadi sebab Allah Azza wa Jalla menolong mereka. La budda ayyansurahullah, ayyansurahumullah. Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong mereka. Ini adalah seperti yang kita sebutkan, buah natijah yang akan dipetik oleh seseorang mukmin atau mukminun, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat bihadza tsabati ala din, dengan sikap kekokohan, komitmen terhadap agama, sabar untuk menjalankannya, maka itu akan menjadi penyebab Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongannya. Dan dengan dia melakukan membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlasan, benar-benar tulus dan ikhlas untuk meninggikan kalimat Allah, maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi sabilillah, dia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba baca ucapannya para ulama, bahwa belajar ilmu itu termasuk min afdalil jihad, termasuk dari seutama-utama jihad. Barakallahu fikum. Termasuk seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan bantuan dan pertolongan dalam jihad kita ini, belajar ilmu agama, mengamalkannya. Perhatikan baik-baik, yaitu keikhlasan kita. Barakallahu fikum. Keikhlasan kita di dalam belajar ilmu agama untuk membantu kita ikhlas. Ingat, yang memerintahkan kita belajar agama ini adalah Allah. Maka di saat kita masuk ke lapangan belajar ilmu, berarti kita sedang memikul perintah Allah Azza wa Jalla. Di saat kita mengingat bahwa yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk belajar agama adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang akan bisa membantu kita untuk ikhlas di dalam belajar agama itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi, bahwa di saat kita belajar ilmu agama, lalu kemudian mengamalkan apa yang telah kita pelajari, ikhlasan lillahi azza wa jal, ini merupakan sebuah ketaatan, jihad di jalan Allah, untuk kemudian dengannya sebagai penyebab datangnya pertolongan Allah. Di depan sudah kita gambarkan pertolongan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini sungguh terlalu banyak jumlahnya. Terkadang di antara pertolongan itu kita tidak merasa kalau ini adalah sebuah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, ketenteraman, keberanian untuk menghadapi ujian-ujian di tengah jalan, untuk kemudian menyelesaikan problem dalam kondisi tenang, sabar. Ini termasuk bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu beliau menegaskan, wal matlubu minhu idza kana fi sahatil jihad ay yathbuta wa la yafirra wal firaru min az-zahab ihdal kaba'iril muhlikah wal iyadzu billah kama sanadhkuru dhalika fi haditsil kaba'ir idza tas'a lahu al-waqt fa nas'alullah ay yuthabbitana wa iyyakum ala dini. Kata beliau, yang dituntut darinya adalah dari seorang mukmin apabila dia berada di lapangan jihad, tarulah Allah Azza wa Jalla telah menurunkan panggilannya, agama sudah memanggil kita atau pemerintah kita mengajak kita untuk berjihad, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita harus berada di dalam kekokohan. Jangan lari. Apalagi kalau kemudian menolak, enggak mau berjihad. Karena ini adalah qital fitnah, karena ini pemerintah mengajak dia, menyuruh dia untuk keluar semuanya berjihad. Barakallahu fikum. Seperti yang dilakukan oleh atba Muhammad al-Imam. Di saat pemimpin Yaman menyuruh untuk kemudian keluar berjihad, ya, mereka barakallahu fikum tidak mau mentaati wulatul umur di saat itu. Sampai sekarang ini. Atau jangan lari dari medan perang. Karena lari dari medan perang itu merupakan salah satu dari dosa besar yang membinasakan. Wal iyadzu billah, kata beliau, kita akan sebutkan tentang pembicaraan dosa-dosa besar kalau waktu panjang, kata beliau. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar mengokohkan kita dan kalian di atas agamanya. Kemudian beliau mengatakan, wa kama qulna innallaha ya'muru bil i'tisami bihablihi ba'da hadhihi al-ayah allati talawnaha. Sebagaimana yang telah kita katakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk berpegang dengan talinya, ay tali agamanya, setelah kita membaca ayat ini, ya, yang dimaksud oleh beliau dalam pembukaan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah Allah untuk berpegang teguh dengan agamanya. Terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali, ay dengan agama Allah Azza wa Jalla seluruhnya, kalian jangan bercerai-berai. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berpegang dengan agamanya, agar kita berkomitmen terhadap agama itu sendiri. Jangan sampai kita terjatuh dalam sikap mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, atau wal'iyadhu billah, kalau sampai menentang sebagian dari syariat agama. Maaf-maaf, kalau yang ditentang dalam persoalan furu' cabang, ini ringan. Tapi yang ditentang adalah persoalan yang paling intisari di dalam agama, yaitu tauhid barakallahu fikum. Perintah untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Larangan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang paling intisari, persoalan yang paling tertinggi, persoalan yang paling besar. Ini yang dimusuhi barakallahu fikum. Terus, kapan akan datang berkah itu? Kalau kita mengimani sebagian, lalu kemudian menentang sebagiannya termasuk yang ditentang itu adalah persoalan yang intisari di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kapan barokah itu turun? Barakallahu fikum. Kapan kemenangan itu diberikan oleh Allah? Kapan pertolongan itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena sikap-sikap seperti inilah yang orang-orang Islam menjadi bulan-bulanan orang kafir kepada Allah. Menjadi main-mainan. Menjadi olok-olokan. Maaf-maaf. Ternyata yang mengolok agamanya itu bukan cuma orang kafir. Tetapi orang Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin. Bagaimana akan barokah turun di negeri itu? Bagaimana pertolongan Allah Azza wa Jalla akan didapatkan oleh seseorang, oleh jamaah, suatu kaum, atau masyarakat, atau mungkin bangsa, kalau bangsa itu sendiri tidak mempedulikan sebenar-benarnya tentang agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akan datang pertolongan? Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jawabannya adalah ada pada orang-orang yang belajar ilmu sunnah. Mereka yang akan menjawabnya. Bahwa keberkahan itu dengan ini mendatangkannya. Keberkahan pertolongan itu dengan cara seperti ini menurunkannya. Barakallahu fikum. Belajar agama Allah dengan benar, lurus. Lalu mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Inilah yang menjadi penyebab turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah. Berarti, keberadaan seorang sunni salafi di negeri kita ini adalah berharga. Sangat-sangat berharga. Sehingga jangan sampai ada orang yang minder ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Azza wa Jalla telah memilih para sahabat nabinya. Berapa gelintir dibanding dengan jumlah yang hidup di jazirah Arab di saat itu. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah dipilih-dipilih, ada penyaringan lagi. Sehingga tinggal sedikit. Barakallahu fikum. Disaring. Sudah dipilih. Ada penyaringan di tengah jalan. Demikian juga kaitannya di masa kita sekarang ini. Ada orang yang dipilih, nanti disaring. Sehingga yang tersaring itu memang benar-benar yang akan memberikan guna dan manfaat buat dirinya dan buat orang lain. Maka keberadaan seseorang yang sedang belajar agama Allah dan dia mengamalkannya di dalam kehidupan, walaupun mungkin dia di rumah kecil, berapa saja yang belajar, sabarkan dirimu. Engkau adalah diperhitungkan oleh syayatin. Keberadaan engkau yang kecil sedikit itu menjadi perhitungan yang paling tertinggi di hadapan iblis dan bala tentara. Karena mereka tahu, ini menurut mereka orang-orang yang berbahaya. Barakallahu fikum. Sehingga coba antum lihat. Dimanapun berada, sedikit loh ahlus sunnati wal jamaah itu. Tapi menjadi sasaran permusuhan, sasaran tudingan, sasaran celaan. Barakallahu fikum. Memang begitulah. Keberadaan orang-orang baik di sepanjang masa. Dianggap benalu. Ya memang begitu. Sepanjang masa. Para nabi dan rasul. Dianggap orang yang melakukan pengerusakan dan penukaran terhadap agama. Sementara orang kafir menganggap seperti Fir'aun. Ahdikum ila sabili rasyad. Saya mau tunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Is Fir'aun. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengingatkan. Tidak boleh seorang sunni salafi untuk berkecil hati. Dia adalah orang yang sedang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk kemudian memberikan jawaban terhadap problematika yang terjadi di negerinya sendiri. Sebagaimana dia telah bisa menjawab problematika yang dihadapi, barakallahu fikum, dia sudah menemukan jawabannya bahwa tidak ada jawaban untuk bisa lepas dari problematika itu kecuali kelurusan kita di dalam berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ilmu ini barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang kafir tidak takut terhadap jumlah besar itu, enggak takut mereka. Yang ditakuti adalah orang-orang yang menghidupkan apa yang telah berlalu dari beban, dari bekal-bekal perjuangan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'i. Imannya yang kokoh seperti mereka, ilmunya yang lurus seperti mereka, sehingga terbersihkan antara lahiriah dan batiniah mereka di dalam hidup memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Ini kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata-senjatanya orang Persia dan Romawi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, sabarkan diri engkau wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun engkau berada, walaupun engkau seorang diri, walaupun banyak yang tidak menyukai engkau atau mungkin mencela, mencerca engkau, sabarkan bahwa inilah dia yang akan menjawab problematika di kehidupan berbangsa dan bernegara. Barakallahu fikum. Orang-orang pintar di negeri kita ini luar biasa banyaknya. Orang-orang yang dianggap ulama terlalu banyak. Orang muslim lebih menguasai. Tapi subhanallah. Ujian demi ujian turun. Belum lagi orang-orang kafir berani di hadapan orang-orang Islam. Barakallahu fikum. Semuanya karena kita belum mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Sekarang kita menemukan jawabannya. Ini dia. Wahai ahlus sunnati wal jamaah. Kewibawaan engkau dengan sunnah ini sesungguhnya ada di depan ahlul bida'i wal ahwa. Orang-orang kafir. Kalian orang yang berwibawa dengan agama ini, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan campur, jangan adukan, tetapi kokohlah berpegang konsekuen di atas agama sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu khulu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara keseluruhan. Siapa yang pertama kali menerapkan ayat ini? Mereka adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'i. Mereka yang menerapkan ayat ini barakallahu fikum untuk masuk ke dalam agama secara keseluruhan apa yang mereka dulang dari Allah Azza wa Jalla. Pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan, bahkan kewibawaan mereka itu benar-benar nampak di hadapan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka harus datang menuju tempat pertarungan dengan saling ikat-mengikat? Bagaimana mereka harus datang menuju pertarungan perang dengan membawa istri anaknya supaya jangan sampai dia mikir lari sampai sedemikian rupa di hadapan mereka-mereka yang pertama kali menerapkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah Azza wa Jalla secara keseluruhannya, masuk ke dalamnya. Maka firman Allah Azza wa Jalla itu maknanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semuanya. Jangan kalian bercerai-berai. Karena termasuk yang membuat perpecahan di tengah kaum muslimin di saat syariat itu dikurangi dan di saat syariat itu ditambah. Ini yang menyebabkan terjadinya tafarruq, perpecahan yang berkepanjangan. Kalau benar-benar kembali kepada kemurnian dan kelurusannya, akan ada persatuan yang kokoh. Sekali lagi, para sahabat Nabi yang telah menerapkan ayat ini, kita mengambil teladan kepada mereka bahwa tidak ada yang menyebabkan terjadinya perpecahan kecuali di saat kita keluar dari keseluruhan agama itu. Maksudnya, kita tambah atau kita menguranginya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kenyataan yang kita jumpai dan temukan bahwa dari ya mungkin saudara kita muslimin yang mau menerima sebagiannya dan tidak menerima sebagiannya. Bahkan tidak hanya itu, tadi sudah kita gambarkan permusuhan yang diberikan terhadap dakwah para nabi dan rasul, seruan kepada tauhidullah dengan berbagai barakallahu fikum slogan permusuhan yang diarahkan kepadanya. Maka oleh karena itu, sabarlah ahlus sunnati wal jamaah untuk mendakwahkan umat ini kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan memberikan pencerahan kepada umat ini tentang bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau membuka Al-Quran, terus kita akan berjumpa bahwa tidak ada dosa yang paling besar dan tidak ada dosa yang paling besar akibatnya, dan tidak ada dosa yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla yang paling tertinggi daripada perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sehingga adrar, bahaya dosa kesyirikan ini sangat-sangat banyak, barakallahu fikum. Sekali lagi, beliau mengingatkan kepada kita, Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agamanya. Allah mengingatkan, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingat nikmat-nikmat Allah atas kalian. Di saat kalian dulu bermusuh-musuhan, lalu kemudian dia Allah yang mempertemukan hati-hati kalian menjadi hati yang terjinakkan, sehingga dengan nikmat Allah itu kalian menjadi orang yang bersaudara. Ingat kalimat barakallahu fikum, fa'allafa baina qulubikum. Allah yang menjinakkannya, barakallahu fikum. Allah yang mempertemukannya. Kata Allah, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Sampai Allah mengingatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun engkau mengerahkan semua apa yang ada di bumi untuk menjinakkan hati mereka, anda tidak akan bisa Allah yang menjinakkan hati mereka. Oleh karena itu salah satu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, al-arwahu junudum mujannada, wa ma ta'arafa minha i'talafa. Ruh-ruh-ruh itu bagaikan pasukan. Pasukan. Junud mujannada yang dipersiapkan. Ruh barakallahu fikum. Bersama siapa? Kenapa semua ruh itu akan bertemu? Oh enggak. Kalau yang memang cocok, sama, dia akan iktalaf. Saling ikat mengikat barakallahu. Tapi kalau enggak cocok ruh itu, akan berpisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu diingat baik-baik, Allah lah yang akan telah, Allah yang telah menjinakkan hati-hati mereka, menyatukan hati mereka sampai dengan nikmat itu mereka bersaudara. Wa kuntum ala hufratin min syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Dan di saat kalian berada di jurang api neraka, Allah menyelamatkan kalian darinya. Allah yang menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kalian memperoleh petunjuk. Kata beliau, al-i'tisamu maknahu al-thabat. Berpegang teguh maknanya di dalam ayat ini, konsekuen terhadap agama, itu maksudnya adalah al-thabat. Kokoh. Lurus. Sabar di atasnya. Usbutu. Wastamsiku. Kokohlah kalian. Berpegang teguhlah kalian. Sikap berpegang teguh itu yusa'idukum ala hadza tsabat 'alal Islam. Maka sikap berpegang teguh akan membantu kalian di atas kekokohan di atas al-Islam alladhi awsanallahu an nahfadha bihi wa nuhafidhu alaihi ilal mamat, yang Allah telah mewasiatkan kita untuk kita menjaganya dan terus berjaga di atasnya, di atas kekokohan sampai kemudian al mamat, kematian itu datang menjemput. Beliau mengulangi lagi ayat Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kemudian beliau membacakan ayat yang berikutnya, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya sebagai wali, pembela, penolong. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit yang mau diantara kalian ingat, kata Allah Azza wa Jalla. Ayat ini sebagai dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diamalkan, bukan sebatas untuk dibaca, memperbagus suara padanya, atau belajar tajwidnya dengan luar biasa sehingga mengeluarkan suara yang merdu. Tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Mana? Ittabi'u. Pada kata-kata ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Ay, beramallah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Rabb kalian. Ini dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang keberikutnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Di dalam surat Fussilat ayat 30-32. Kemudian beliau menjelaskan, هذا ثناء من الله تبارك وتعالى. Ini adalah pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alalladzina istaqamu ala dinihi. Atas orang-orang yang kokoh, konsekuen, sabar, tabah, lurus di atas agamanya. Ini ayat yang berbicara tentang pujian sanjungan Allah buat mereka. Wal istiqamatu hiya thabatu ala ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bal ala ma jaa jami'ul anbiya alaihimus salatu wassalam min aqidatin wa manhajin falahum manzilatun indallahi tabaraka wa ta'ala bi thabatihim ala hadzal dinil haqqi. Istiqamah itu adalah kekokohan seseorang di atas apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuennya seseorang di atas apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang dibawa oleh seluruh nabi alaihimus salatu wassalam, baik dari akidah, sisi manhaj. Para nabi itu punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Bithabatihim ala hadha dinil haqq. Disebabkan kekokohan mereka di atas agama. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika merasa terganggu, ya, dengan dakwah beliau, para tokoh-tokoh orang kafir, orang-orang kaya, penguasa jazirah Arab di saat itu. Padahal ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang tidak menggesek kedudukan mereka, mengemis harta-harta benda mereka, tapi mereka merasa terganggu dengan dakwah ilallah azza wa jalla. Demikian juga para nabi dan rasul sebelumnya. Yang pertama kali terganggu adalah mutrafuha, orang-orang besar, para tokoh-tokoh di setiap kaum itu. Itu yang merasa terganggu dengan dakwah para nabi dan rasul. Sehingga mereka mencoba. Ya, mungkin menurut mereka Muhammad kepingin kedudukan, kepingin harta, kepingin ini, kepingin itu. Mereka mencoba mendatangi beliau. Lalu kemudian menawarkan. Ditawarkan, Anda mau kedudukan? Mau harta benda? Mereka siap untuk memberikan. Asal tinggalkan ajakan ini. Tinggalkan. Di saat mereka mengerti bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak menoleh kepada tawaran-tawaran itu. Mereka mencoba untuk merusak akal-akal orang dengan cara menuding, menuduh, mengada-ngada terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituding orang gila, penyihir, tukang sihir, penyair yang dibawanya adalah syair. Wah, ini langkah yang kedua. Mereka lakukan barakallahu fikum. Juga mereka tidak berhasil. Tidak berhasil. Setelah itu, tidak ada cara lain lagi. Coba. Melakukan kekerasan. Barakallahu fikum. Sampai berkumpullah para tokoh-tokoh itu di Hijr Ismail. Menunggu Nabi SAW lewat. Ketika mereka berkumpul, sudah saling ingat-mengingat, ya, wah ini orang yang sudah mencela Tuhan-Tuhan kita. Kata mereka, barakallahu fikum, betapa sabarnya kita menghadapi mereka, menghadapi dia terhadap celaan-celaannya. Wah, diungkit, dibakar emosionalnya. Sampai datanglah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka seperti sesuatu yang ada komandonya, segera menyergap Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah. Mereka meneror Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi demikian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang. Kemudian mengusir, mendorong mereka. Apakah anda akan mencelakakan, apakah kalian akan mencelakakan orang yang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah? Gagal lagi. Sampai kemudian upaya terakhir adalah pertemuan di Darun Najwa. Darun Najwa, barakallahu fikum. Mereka berkumpul, mengusulkan berbagai macam usulan untuk kemudian barakallahu fikum, ini bisa celaka. Orang yang kokoh ini barakallahu fikum, ketabahan dan kesabaran, ternyata memang benar-benar datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimah. Sudah demikian tawaran dunia ditolak. Ini kan bentuk sebuah keistiqomahan, kekokohan mereka, para nabi dan rasul, rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian muncul ide syirir. Manusia yang paling jahat di saat itu, Abu Jahal barakallahu fikum. Idenya adalah mengumpulkan kabilah-kabilah. Menyerahkan para pemuda-pemuda yang handal. 10 orang dari setiap kabilah. Untuk melakukan barakallahu fikum, menangkap, memenjarakan, mengikat, atau membunuh. Ide Abu Jahal barakallahu fikum. Ini yang diterima. Diberikanlah para pemuda dalam setiap kabilah itu suyuk, yaitu pedang-pedang barakallahu fikum. Yaitu di saat terjadi peristiwa hijrahnya. Allahu Azza wa Jalla memberitahukan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam tentang keinginan dan kemauan mereka. Gagal lagi. Pertolongan Allah, kedudukan yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul disebabkan karena kekokohan mereka di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap demikian di dalam hidup. Kita menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, ingin mengharapkan bantuan dan pertolongan darinya. Qalu Rabbunallah, ini contoh di antara perjalanan para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu Rabbunallah ay amanu billah haqqal iman bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi wa annahu huwal ma'budul haqqu fala ya'buduna siwahu. Mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Konsekuensi dari kalimat ini, mereka beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Bahwa dia adalah sesembahan yang benar. Mereka siap tidak akan beribadah kepada selainnya. Mereka tidak akan beribadah kepada selainnya. Yuthbituna lillahi rububiyyata. Mereka menetapkan, meyakini bagi Allah rububiyah. Maksudnya apa? Wa annahu wa khaliqu hadzal qaul wa mudabbiru wa munazzimu wa huwal khaliqur raziqul muhyil mumit ila akhir sifatir rububiyah. Dengarkan keyakinan. Di saat seseorang yakin bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb, meyakini rububiyahnya, maka di dalam keyakinan itu sesungguhnya sudah tertancap akidah yang kokoh. Apa? Dia Allah sebagai pencipta alam ini. Berarti kan penguasa tunggal. Dia Allahu Azza wa Jalla yang pencipta alam ini, yang mengaturnya, yang menjalankannya dengan aturan-aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Barakallahu fikum. Kalau sudah demikian kan, orang kafir di situ, bangsa jin ada di dalamnya, semuanya dalam aturan Allah Azza wa Jalla. Bangsa jin yang kufur, yang fasik, yang ingkar, sangat benci terhadap dakwah ini. Padahal, apalagi sudah diceritakan dalam riwayat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka berupaya untuk memberikan kecelakaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan Allah sudah berjanji, kalau seseorang itu benar-benar menjaga dirinya di atas agamanya, alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah dia Allah Azza wa Jal yang akan memberikan kecukupan kepada hambanya apa yang dibutuhkan? Lah kalau sekiranya tidak dalam pengaturan Allah, bangsa jin yang kita tidak melihatnya ingin mencelakakan kita, betapa cepatnya selesai urusan kita. Selesai urusan orang-orang yang beriman. Kalau manusia, ya mungkin kita bisa melihat, kita bisa lari, kita bisa menangkap, kita bisa menangkis, kita bisa bersembunyi. Ini kalau manungso. Tapi jin yang benci, yang tidak suka kepada kita, kita enggak melihat mereka, mereka melihat kita. Kalau tidak ada dalam pengaturan Rabbul Izzah, tidak akan ada orang yang barakallahu fikum menyuarakan kebenaran itu. Ia akan disakiti, akan dibunuh. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini makna keyakinan kita dalam tauhid rububiyah. Kalau alam ini dikuasai oleh pemiliknya, penciptanya, yang mengaturnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, dia yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, sampai kepada sifat-sifat rububiyah yang lain. Kalau Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan dan mematikan, berarti mau diarahkan senjata mungkin yang paling berat, ke arahnya, wah, lurus. Kalau ditentukan belum saatnya kena, belum saatnya meninggal, tidak akan bisa. Barakallahu fikum. Nah, dengan belajar akidah seperti ini, menjadikan seseorang muslim itu tabah, menjadikan seorang muslim itu berani untuk menghadapi segala resiko di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa asma'uhul husnan uhusnan la'iqatu bijalalihi wa 'azamatihi wa rububiyyatihi allati waradat fil Qur'ani wa fis sunnah nu'minu biha kama ja'at wa hiya dakhilatun fi hadhil istiqamah. Nama-nama Allah yang baik sesuai dengan kemahaagungannya, sesuai dengan kerububiyahnya Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan dalam sunnah, kita mengimani sebagaimana datangnya nama-nama dan sifat-sifat itu, maka ini masuk dalam bab al-istiqamah. Belajar tauhid al-asma wa sifat. Bila benar, bila tepat, akan menjadikan seseorang itu istiqamah. Berikutnya, wal imanu bi annahu la ilaha illa huwa la ma'buda bi haqqin illa huwa fala na'budu illa iyyah nukhlisu lahu ad-dina nuhibbuhu ghayatal hub wa nakhafuhu wa nakhshahu ghayatal khawf wal khashyah wa narjuhu wa natma'u fi ma 'indahu fid dunya wal akhirah wa nusalli lahu wa nasjud wa nahfidu wa nuzakki wa nasum wa nadhkuru wa naqra'u al-Qur'an kullu dhalika taqarruban ilayhi wa hadhihi kulluha min asbabil istiqamati wa min dalailil istiqamati idza nahnu hafadhna ala hadhihi syaa'iri wa hadhihi syara'i. Beliau mengatakan barakallahu fikum, sekaligus sebagai penutup pertemuan kita di malam hari ini, kata beliau hafizahullahu ta'ala, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan kecuali dia yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Kita tidak menyembah kecuali kepadanya, mengikhlaskan baginya agama, mencintai dengan kecintaan yang paling tinggi, takut dengan ketakutan yang paling tinggi. Kita mengharapkan, tamak, menginginkan yang sangat apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Kita menginginkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan barakallahu fikum, ini adalah gambaran akidah dan tauhid seorang yang beriman. Kecintaan dia, rasa takutnya, rasa berharapnya, apa yang ada di sisi Allah di kehidupan dunia dan untuk akhirat. Nusalli, kita sholat, kita bersujud. Nahfid, kita segera melakukan ketaatan. Wanuzakki, kita berzakat, kita puasa, kita berzikir, kita membaca Al-Quran. Semuanya ini merupakan bentuk taqarruban ilaihi, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk-bentuk ketaatan yang bersifat batiniah dan bersifat lahiriah ini, kata beliau, merupakan min asbabil istiqamati. Semuanya ini menjadi sebab-sebab keistiqomahan. Sebagai dalil bukti keistiqomahan pada seseorang, apabila dia benar-benar menjaga syiar-syiar ini dan menjaga syariat ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Barakallahu fikum. Faedah yang sangat besar dari ulama kita untuk kita bisa menata diri. Bentuk konsekuen itu adalah demikian. Menjaga syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Syiar keimanan, syiar keislaman, syiar ihsan. Kita jaga di dalam hidup. Maka konsekuennya kita di atas itu merupakan bentuk keistiqomahan kita. Kalau seseorang sudah istiqomah, maka bergembiralah untuk kemudian datang bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan, barakallahu fikum, dalam penyampaian atau mungkin kesalahan. Astagfirullah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya dari diri dan syaitan, barakallahu fikum. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang ikut andil untuk terlaksananya, barakallahu fikum, daurah ilmiah Ahlus Sunnati wal Jamaah di Banjarbaru ini. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.